yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat itu, sebagaimana ditafsirkan dalam ayat yang lain, beginilah sebenarnya cara penafsirannya, tafsiran Al-Quran atau tafsir Al-Quran, yani ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Dan yang keempat, tafsir Al-Quran ditafsirkan, dikembalikan kepada bahasa induknya, yaitu bahasa Arab. Itulah metode penafsiran para ulama salafus salih. Dan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri nikmat itu, sebagaimana ditafsirkan dalam ayat yang lain, Surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid di medan perang, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi dalil pertama dari 64 dalil total yang kita akan bahas, yang menunjukkan bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang telah diberi nikmat ini? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dari mana kita tahu terjemahannya atau tafsirannya? Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Jadi kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sedang sakit kecuali akan diberikan kepadanya pilihan antara dunia dan akhirat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika Nabi Muhammad sakit, saya mendengarkan beliau bersabda, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassyuhada'i wassalihin. Ketika Nabi Muhammad sakit, kata Aisyah, saya mendengarkan beliau bersabda, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, bersama orang-orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, syuhada, salihin, dan siddiqin. Kata Aisyah, kala itu saya tahu Nabi Muhammad sedang diberikan pilihan dan beliau memilih meninggal. Dan ini di antara keutamaan Nabi dan Rasul, di antara kekhususan Nabi dan Rasul yang tidak dimiliki manusia biasa, bahwasanya mereka ketika sebelum meninggal diberikan tawaran. Nabi Adam demikian, Nabi Musa juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua rata-rata diberikan pilihan. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan saya tahu kala itu beliau memilih untuk meninggal. dan beliau meninggal dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha, dan sebelumnya liur beliau bercampur dengan liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kala itu di detik-detik terakhir itu Abdullah adiknya Aisyah radhiyallahu anha masuk ke ruangan membawa siwak. Kita pelajari bersama-sama di kaifa amalahum. Kemudian kata Aisyah, saya tahu Nabi Muhammad itu suka siwakan. Beliau di antara yang sangat memperhatikan kebersihan, bukan lagi tubuh, kebersihan mulut sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersiwak beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu Nabi Muhammad suka siwak dan beliau suka dengan yang dipegang sama Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha menawarkan, akhudhuhu lak wahai Rasul, mau saya ambilkan siwaknya. Nabi Muhammad tidak menjawab tapi memberikan isyarat iya. Kemudian Aisyah mengambil dari adiknya dan adiknya mempertahankan. Wah, tarik-tarikan. Disebutkan mereka tarik-tarikan. Dan menang kakaknya. Kemudian adiknya diketek. Itu kita itu. Ambil. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ulayyinuhu lak. Wahai Rasul, mau saya lembutkan? Rasul juga tidak menjawab, tapi belum memberikan isyarat. Ya. Dan beliau lembutkan. Proses pelembutan siwa mesti ada air liurnya. Dan selesai, kemudian Nabi Muhammad pakai dan meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dalil di antara keutamaan Aisyah sebenarnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan sebelum itu liur mereka bercampur. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Aisyah, kala itu saya tahu Nabi Muhammad sedang diberikan pilihan dan beliau memilih untuk mati. Nabi sendiri pengen seperti itu. Ingin bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Di antara dalil bahwasanya jangankan para nabi, apalagi atau kemudian siddiqin, syuhada saja yang urutan ketiga di ayat ini. Syuhada saja ruh mereka itu sudah di surga sekarang. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, apakah surga sekarang sudah ada penghuninya? Kata beliau, dua jawaban. Satu, jika yang dipertanyakan adalah ruh, maka iya, sudah ada penghuninya. Karena dalilnya terlalu banyak, di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim, arwahuhum, tentang keutamaan ruh orang yang mati syahid di medan perang, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilun mu'allakatun bil arshi tasruhu fil jannati haythu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanadil. Ruh-ruh mereka, yaitu orang-orang yang mati syahid di medan perang, ada di dalam mulut, lebih tepatnya tembolok, seekor burung yang berwarna hijau. Dia memiliki lentera. Bisa diterjemahkan sangkar atau tempat menclok, tapi tidak tertutup tentunya. Menggantung ke arsy Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala semau dia. Sekarang. Kemudian mereka akan kembali lagi kepada kindil atau qanadil tersebut, kepada lentera tersebut yang menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, itu dah dalilnya. Kalau yang Anda tanyakan adalah ruh, maka iya. Tapi kalau yang Anda tanyakan adalah ruh dan jasad, maka belum. Karena surga akan dimasuki oleh semua kita insyaallah, amin, nanti, yakni di akhir zaman. Wallahu alam bissawab. Jadi Nabi Muhammad saja ketika meninggal, ini yang beliau baca, saya ingin bersama para nabi. Ingin bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, yaitu para nabi, para siddiqin. Siddiq itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, namanya As-Siddiq, orang-orang yang betul-betul jujur sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuhada dan salihin. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan penafsiran Imam Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wafat tahun 774 Hijriah, menyebutkan bahwa Siratul Mustaqim itu memiliki empat penafsiran. Kita pelajari bersama Ustaz Firanda kala itu datang. Perbedaan pendapat dalam penafsiran Al-Quran itu rata-rata perbedaan tanawu', perbedaan macam, perbedaan varian. Yang maksudnya satu, yang maksudnya saling menopang. Bukan seperti perbedaan pada ilmu fikih, biasanya betul-betul khilaf tadat, khilaf paradoksi, berlawanan. Tapi kalau dalam penafsiran Al-Quran, rata-rata itu saling menopang satu sama lain. Nah, berkata Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa siratal mustaqim dalam ayat Allah surah Al-Fatihah memiliki empat penafsiran. Satu, al-haq, kebenaran. Dua, agama Islam itu sendiri adalah as-sirat al-mustaqim. Tiga, Al-Quran. Dan yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, salah satu di antara empat penafsiran tersebut yang dimaksudkan dengan as-sirat al-mustaqim, Abu Bakar as-siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda eksplisit, ya, khusus menyebutkan dua sahabat yang mulia ini. Iqtadu bihadainir rajulain, ikutilah dua orang laki-laki ini. Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa keempat tafsir tersebut benar dan saling menyelarasi satu sama lain. Sebab orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak dua khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka ia telah mengikuti kebenaran. Dan siapa yang mengikuti kebenaran, berarti ia telah mengikuti Islam. Dan siapa yang mengikuti Islam, berarti ia telah mengikuti Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah dan tali Allah yang kokoh, jalannya yang lurus, dan semuanya adalah sahih dan saling membenarkan. Jadi empat penafsiran tadi berkaitan dengan as-sirat, siratal mustaqim, itu benar, saling menopang satu sama lain. Entah maknanya al-haq, yaitu kebenaran, entah maknanya al-islam atau al-quran, dan juga bahkan penafsiran Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum al-thaqalain, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, kitabullah hablum mamdudun ma bainas sama'i wal ard. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama kitabullah, Al-Quranul Karim, hablum mamdudun ma bainas sama'i wal ard, bagaikan tali yang membentang antara langit sampai ke bumi. Itulah keterangan untuk perkataan beliau. Dan siapapun yang mengikuti Islam, berarti ia telah mengikuti Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah dan tali Allah yang kokoh, Al-Hablul Matin. Dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada agama Islam. Sedangkan Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi sekarang kita akan pelajari tiga rukun dalam sisi pendalilan. Belum pernah juga bahas di sini, yani prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam al-istidlal. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berdalil? Tentunya yang pertama kali yang mereka rujuk ketika berdalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua rukun. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun ketiganya, dan ini kunci, cara memahami kitabullahnya, cara memahami Al-Quran dan As-Sunnahnya harus seperti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sudah kita bahas 5 pertemuan. Kenapa para sahabat mereka menjadi yakni patokan? Kenapa mereka menjadi yakni barometer? Bagaimana seharusnya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Karena mereka yang paling faham, yang paling mengerti akan Al-Quran dan As-Sunnah, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sering ulun-ulang, tidak bosan ulun-ulang. Disebutkan asar ini oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi, menjadikan satu umat sebagai umat yang dia panuti, yang dia ikuti, fans, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad sebagai orang yang mereka panuti. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadyan wa ahsanaha halan. Lima hal yang disebutkan oleh Imam atau yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkaitan dengan keutamaan para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Hati manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam sebuah atsar. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang terbaik milik para sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'an. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'al muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un." Maka segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam, orang-orang muslimin, maksudnya di sini para sahabat, yang mereka pandang baik berarti di sisi Allah juga demikian, yang mereka pandang buruk berarti di sisi Allah juga demikian. Maksudnya sahabat bukan muslimin biasa, bukan kita. Bukan kita yang menganggap baik itu. Kalau para sahabat yang menganggapnya baik, itulah dalil. Kembali kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam atsar ini, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Kedua, wa a'maqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Gimana tidak dalam? Nuntutnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yakni tidak ingin ketinggalan sedikit pun dari yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bergantian mereka turun gunung, turun bukit, bukit cadas untuk menghadiri keseharian Nabi Muhammad SAW, karena mereka ingin membagi waktu. Mereka bekerja juga, tapi tidak ingin ketinggalan pelajaran dari Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bergantian. Kata Umar bin Khattab, "Saya bergantian dengan tetangga saya. Satu hari dia turun, kalau selesai, hari berikutnya saya yang turun. Dan ketika selesai, masing-masing mengkhabarkan semua yang dia dapatkan hari itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada yang terlewat kebaikan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang paling dalam ilmunya. Kemudian apa tadi? Aqallaha takallufan. Mereka adalah generasi yang paling ringan bebannya. Terjemahannya jarang salah. Bagaimana salah? Mereka langsung kemudian ketika ada sesuatu bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang ayat turun karena sebab mereka. Wa aqwama hadyan, kaum yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsana halan, dan kaum yang paling baik keadaannya. Ingat perkataan Abdullah bin Umar pertemuan yang lalu, apa kata beliau? Sesaat, halaman berapa? 52. Perhatikan perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kenapa mereka kondisinya terbaik? Keadaan mereka adalah keadaan yang paling baik. Karena mereka hidup bersama orang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dambaan semua kaum muslimin, dambaan untuk mimpi saja bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Mereka hidup bersama. Makanya mereka rela mati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menggantikan Nabi Muhammad tidur di kasur itu kan berarti siap mati, siap ditombak. Jadi orang-orang yang melecehkan naudzubillah sampai mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad, baca lagi sejarah mereka. Mereka mati memeluk agama ini. Mereka mati untuk mempertahankan keislamannya. Kita ya jauh sekali lah. Tidak ada bandingan yang kita dibandingkan mereka. Ridwanullahi alaihim jami'an. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, "La tasubbu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala maqamu ahadihim sa'atan khairun min 'amali ahadikum 40 sana." Janganlah kalian mencaci maki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dibandingkan ibadah salah seorang di antara kalian 40 tahun. Itulah kenapa perkataan Abdullah bin Mas'ud ahsana halan. Bahwasanya para sahabat, kondisi mereka, keadaan mereka itu keadaan yang terbaik. Kenapa? Hidup berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi misalnya perempuan-perempuan pilihan itu kok sampai kemudian mendampingi beliau hidup. Wah, luar biasa. Makanya mereka menjadi ummahatul mukminin. Istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Ini berarti perempuan-perempuan dahsyat karena mendampingi makhluk paling mulia. Cukuplah mereka menjadi istri Nabi Muhammad sebagai pujian. Tidak perlu kita bahas yang lain. Cukuplah kondisi mereka atau derajat mereka atau status mereka sebagai istri Rasul cukup menerangkan akan kebaikan yang mereka miliki. Karena perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nabi Muhammad kurang apa? Memang makhluk paling besar arsy, tapi makhluk paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi istrinya. Ridwanullahi alaihim jami'an. Atau radhiyallahu anhunna ajma'in. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Abdullah bin Mas'ud, qaumun ikhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyihi wa li iqamati dini. Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Mereka memang orang pilihan. Kuntum khairu ummatin itu. Tidak begitu saja kemudian Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan mereka di zamannya. Memang sudah Allah setting tentunya. Mereka hidup di zaman terbaik. Hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sesatnya dan meruginya orang yang hidup dan dia menyaksikan Nabi Muhammad SAW tapi tidak dapat hidayah. Iya dong. Bertemu dengan Rasulullah tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia hidayah taufik. Di antara mereka bahkan paman beliau sendiri, Abu Talib, Abu Jahal dan yang lain-lain. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenali keutamaan mereka. Sudah kita bahas 5 pertemuan akan keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka jadi seperti itu? Kenapa kita tidak boleh membicarakan kesalahan mereka? Karena ketika betul-betul salah pun itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bagaimana kalau misalnya kesalahannya karena sebab ijtihad, salah pun mereka berpahala. Maka tanamkan di benak semua kita masing-masing bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Itulah kenapa paham mereka adalah paham yang harus kemudian menjadi ukuran. Semua orang mengatasnamakan kami berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kami rujukan kami firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Tapi ketika prakteknya kok beda karena cara memahaminya, patokannya beda. Selama kemudian cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah seperti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad pasti sama. Ingat cerita yang lain. Ketika Imran bin Husain ditantang oleh orang yang ingin menistakan hadis, bisa kita katakan menistakan. Dia mengatakan, jangan engkau ceritakan kepada kami kecuali Al-Quran saja, hadis enggak usah. Singkat cerita, dia ditantang oleh Imran bin Husain untuk mendatangkan ayat yang menyebutkan tentang jumlah rakaat salat. Enggak bisa dia. Karena di Quran tidak ada. Beliau tantang lagi, datangkan ayat yang menyebutkan akan jumlah tawaf itu 7 putaran. Enggak ada. Kamu kan pengennya Quran aja nih. Tolong cari di Quran. Bukan lagi kemudian tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam. Jumlah rakaat tidak disebutkan di Quran. Makanya kata beliau, ai kaum khudhu anna, hai kaum semuanya yang hadir, kata beliau Imran bin Husain, sahabat yang mulia, khudhu anna, ambillah dari kami, belajar dari kami para sahabat, kami paling faham firman dan sabda sepeninggal beliau. Fa innakum wallahi, karena sesungguhnya kalian, demi Allah, in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan paham kami, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadhillunna, kalian betul-betul akan sesat. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dengan kata lain, ulang-ulang. Dengan kata lain, siapa saja yang mencari kebenaran, maka kebenaran itu ada pada agama Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Sedangkan Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Perhatikan jamaah. Faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah secara gamblang telah menjelaskan ketiga rukun tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita selesaikan ini. Ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mencakup rukun pertama Al-Quran dan rukun kedua As-Sunnah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Di antara tafsiran jalan yang lurus, Al-Quran dan As-Sunnah. Yakni merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Terjemahannya An-Nisa 69. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Jadi patokannya kita sudah punya. Rujukannya kita sudah punya. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara memahaminya. Kalau Anda kemudian ingin benar dalam memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabatlah yang paling benar. Jadi seorang bukan berarti kemudian dia mengklaim dirinya kami paling benar, enggak. Cara kami memahami, cara para sahabat yang paling benar. Individu kitanya mestilah bersalah. Manhajnya enggak. Selama kita merujuk ketika memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan faham mereka, mesti benar. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan setelah adzan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ayat ini yaitu surah Al-Fatihah 6 dan 7 mencakup rukun ketiga. Lebih tepatnya ayat ketujuh mencakup rukun ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Padahal sudah tidak diragukan bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah pasti telah mendapat petunjuk pada jalan yang lurus. Oleh karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah berbeda-beda, ada yang benar dan ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun ketiga untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh, para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wafat tahun 751 Hijriah berkata, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Beliau rahimahullah juga berkata, setiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia lebih berhak berada di atas siratal mustaqim. Tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai mereka, lebih berhak menyandang sifat ini daripada Rafidhah atau Syiah. Karena mustahil jika para sahabat tidak mengetahui kebenaran dan kebenaran itu diketahui oleh Rafidhah, atau mereka menolaknya sedang Rafidhah lah yang memegangnya. Jadi mustahil bahwasanya ayat yang dimaksud atau yakni generasi yang dimaksud atau orang yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk meniti as-siratal mustaqim adalah Syiah. Karena para sahabatlah sebenarnya yang lebih layak kemudian untuk dikatakan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu, dan kemudian mudah mengamalkan ilmu. Apalagi kalau misalnya diukur dari sejarah munculnya Rafidhah. Di tahun 36 Hijriah, bahkan hampir 40, jauh. Sedangkan sudah banyak para sahabat sebelum mereka yang sudah meniti jalan ini, faham akan kebenaran ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para ulama salaf menafsirkan Siratal Mustaqim dan orang yang berjalan di atasnya dengan Abu Bakar, Umar, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu di antara penafsiran As-Siratal Mustaqim itu Abu Bakar dan Umar. Dan kemudian turun kepada semua para sahabat yang mengikuti mereka berdua. Karena wasiat Nabi Muhammad SAW, iqtadu bihadaini rajulain, ikutilah dua orang laki-laki ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dua sahabat Nabi Muhammad yang mulia, yang kemudian dikafirkan oleh orang-orang Syiah, bahkan di antara doa wajib mereka adalah doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Subhanallah ya, untuk Umar bin Khattab radhiyallahu, yani di zaman Nabi Muhammad saja beliau sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad, inna syaitana la yanfiru minka ya Umar, sesungguhnya syaitan itu lari tunggang langgang darimu wahai Umar bin Khattab, setan. Di Makkah, di Masjidil Haram, itu ada pintu Umar bin Khattab namanya, di bagian pesaian, lebih dekat kepada Marwah, ada pintu Umar namanya. Dulu waktu 2000 Syiah kapan ditolak? 2014 ya. 2014 kalau tidak salah. Iran diputus hubungan oleh Saudi Arabia kalau tidak salah 2014. Sebelum itu mereka kan ke Saudi. Disebutkan bahwasanya mereka tidak mau melewati pintu itu. Ya Allah. Nama pintu doang. Nama pintu namanya Umar bin Khattab, enggak mau mereka. Karena saking menakutkannya mereka, ya saking menakutkannya Umar bin Khattab bagi mereka. Ya setan aja takut. Jadi setan itu kalau ketemu Umar bin Khattab kayak mungkin sebagian kita yang takut sama setan. Hi, setan kalau bilang, hi Umar. Mungkin gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi tentunya kata para ulama, keutamaan seperti itu tidak keistimewaan Umar khusus, tidak radhiyallahu anhu. Muslim yang lain pun bisa. Kenapa Umar bin Khattab demikian sampai setan saja takut dengan beliau, lari tunggang langgang bertemu beliau, bahkan bekas beliau lewat jalan yang bekas beliau lewati saja tidak mau mereka lewati? Itu karena kekokohan iman, karena kekuatan iman. Makanya yakni kaum muslimin siapapun di antara pian bisa memiliki itu. Syaitan lari dari anda. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innal mu'mina la yunsi syaitanahu kama yunsi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa menundukkan syaitannya. Yunsi dari kata bahasa Arab nasiyah, yang berarti ubun-ubun. Menundukkan kepalanya maksudnya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa menundukkan syaitannya sama seperti seseorang menundukkan tunggangannya. Ada apa ini? Ganggu saya soalnya. Hah? Gak mau, matiin aja udah, matiin. Gak bisa. Jangan sekarang rahimakumullah. Yani kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa menundukkan syaitannya sama seperti seorang di antara kalian menundukkan tunggangan, leher tunggangannya. Kapan? Ketika iman kokoh dan kuat. Kata Nabi Muhammad SAW, inna allaha ma'al qadi ma'lam yajur fa'in jara alzamahu syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu bersama para penegak hukum. Allah akan bersama kalian selama kalian tidak berdusta. Selama kalian menjadi orang yang jujur, Allah akan tolong selalu. Apabila dia sudah mulai kemudian tidak jujur berdusta, maka yang akan melazimi dia, menemani dia, nempel dia, syaitan, karena Allah sudah berpaling. Berarti mudah dikuasai oleh syaitan kalau sudah mulai tidak jujur. Tapi kalau seorang kembali imannya kuat, syaitan bukan lagi tunduk, takut dengan Anda. Jangan malah sebaliknya, seorang kemudian memperlihatkan takut dia kepada syaitan. Lewat di tempat yang angker, takut. Lewat di tempat yang gelap sedikit, takut. Jangan. Berdoalah doa Nabi Muhammad SAW, Anda akan Allah jaga. Siapa yang bisa ganggu Anda kalau Allah yang sudah menjaganya? Makanya doa Nabi Muhammad itu ya, yang a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, jangan pernah lupa untuk membacanya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang sempurna, la ilaha illallah, dari keburukan, dari kejelekan, semua kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, jin, manusia dan juga binatang. Diinformasikan jemaah untuk merapat, tidak disarankan untuk duduk di dekat pintu masuk. Ya, nyusahin ya. Mungkin masuk lagi, Pak. Ini rada kosong, sini ada kosong. Oh iya ya, tirainya terbuka makanya itu. Maju dikit, Pak. Maju dikit, Pak. Oke. Kita lanjutkan, jemaah. Oleh karena itulah para ulama salaf menafsirkan siratal mustaqim dan orang yang berjalan di atasnya dengan Abu Bakar dan Umar dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penafsiran mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadha sabilullah ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الأنعام 153. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Muhammad membuat garis lurus di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang lain. Setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru kepadanya. Selain jalan Nabi, selain jalan as-sirat al-mustaqim, mesti yang menyuruh kepadanya adalah syaitan. Bisa dalam bentuk jin, bahkan juga manusia. Dan mereka masing-masing akan membisikkan satu sama lain perkataan-perkataan yang indah, tapi untuk mengelabui kesesatan yang mereka miliki. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain akan menghiasi dengan kata-kata yang indah untuk menipu. Dan betapa banyak orang-orang yang tertipu dan mengikuti jalan syaitan dan merasa nyaman dengan itu. Karena apa? Karena hatinya sudah kena fitnah kemaksiatan. Entah itu penyimpangan dalam kemaksiatan atau bahkan na'udzubillah kebid'ahan, bahkan mungkin kesyirikan. Karena sudah kena jargonnya iblis. Ini sudah janjinya iblis untuk menghiasi kebatilan. Sesuatu yang batil, sesuatu yang salah terasa indah. Belum pernah nanya sebagian teman-teman yang dulu prakteknya seperti itu. Ya suka beterbangan lah istilahnya. Saya enggak enak ngomongnya tadi ya, beterbangan lah. Bagaimana perasaan kamu waktu itu? Ya enak. Seru. Nyaman. Ketika zikir muter-muter juga mendapatkan kelezatan. Apalagi misalnya, ini langsung dari lisannya nih. Apalagi misalnya tatai nang mau undang orang sugih, bu, semangat mencatuk terbangnya. Karena fulusnya banyak. Wah, mantap pokoknya. Sampai rabit kan. Rebana orang sampai rabit. Oh, duit. Ini sugih nang ngundang nih banyak. Ya Allah. Orang sudah ampih gininya masih aja mah. Kenapa? Subhanallah. Ada kelezatan. Bagaimana tidak? Kenapa? Syaitan menghiasinya untuk Anda. Akhirnya Anda merasa nikmat, merasa nyaman. Kena sudah dengan bisikan. Sekalinya datang ke kajian sunnah, ke kajian salaf, panas, enggak cocok. Kenapa? Kita yang dianggap setan. Kurang ajar dasar setan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang diberikan nikmat adalah orang-orang yang ittiba atau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedang orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang keluar dari ittiba atau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang ya, kalau berani menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi itu berarti perintah dia abaikan, larangan dia terobos, itu menyelisihi. Lah, kalau ada orang levelnya di atas itu berarti lebih parah. Yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan dia bikin, yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dia ubah-ubah. Ini berbahaya. An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah, maka takutlah untuk orang-orang yang berani menyelisih perintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi berani membikin syariat yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan dia bikin. Kenapa? Kata Allah, akan ditimpakan kepada hati mereka fitnah, ujian, cobaan. Kata Imam Al-Katsir, bisa kemaksiatan, bisa kemunafikan, bisa kesyirikan, bisa kekufuran dan juga bahkan kesyirikan. Semuanya bermula di hati. Akhirnya seorang sudah merasa nyaman dengan kebid'ahan dia. Dan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang pelaku bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar masih mudah kemudian diharapkan taubatnya, karena hati nuraninya pun tahu dia mengerjakan kesalahan, tahu dia itu dosa. Cuman kalah dengan hawa nafsu. Tapi orang yang sedang menjalankan amal saleh, bagi dia amal saleh, dia enggak ngerasa dia salah. Makanya ketika ada yang menegur, marahnya minta ampun. Ketika ada yang meluruskan, luar biasa marahnya. Karena mereka merasa mereka menjalankan ibadah. Padahal sudah kena dalam hatinya fitnah kemaksiatan. Merasa nyaman dengan kemaksiatan, bahkan na'udzubillah kesyirikan. Betul-betul ketika mereka minta kepada orang yang sudah mati di kuburnya, yang mereka minta mereka dapatkan. Fitnah tertinggi itu. Betul-betul saya datang dan meminta kepada orang saleh yang sudah meninggal, saya dapatkan yang saya minta. Ya, Pak. Bagaimana seorang tidak meyakini itu benar? Padahal itu adalah yakni bukti Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan dan tidak mencintai dia. Allah arahkan kemana dia mau. Kamu pengennya syirik sekalian. Betul-betul mintanya kepada yakni bahkan mungkin sesuatu yang mati atau benda mati, Allah kasih. Supaya makin bertambah kesesatan di atas kesesatan yang ada. Awal mulanya dari mana? Berani menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang-orang yang ittiba, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang dimurkai berarti yang tidak ittiba, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang paling mengikuti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Satu cerita. Nabi Muhammad, kala itu terlambat untuk masuk masjid. Kasusnya Jumatan, mudah-mudahan saya tidak salah, kasusnya Jumatan dalam sebuah riwayat. Begitu ada seorang sahabat yang lain hendak mengerjakan salat tahiyatul masjid, kata Nabi Muhammad, ijlis. Nabi Muhammad nyuruh sahabat ini duduk. Maksudnya sudah dengerin khutbah saya saja. Tentunya di antara dalil yang menjadi landasan sebagian para ulama, kalau sudah khutbah bermula langsung duduk. khilaf tentunya ya. Karena di hadis yang lain Nabi Muhammad pun mempersilahkan orang untuk tetap sholat. Yang ini Nabi Muhammad suruh duduk. Pian tahu perkataan ini dikira Abdullah bin Mas'ud untuk dia, padahal masih di luar. Dia duduk di luar, padahal di dalam masih bisa masuk. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, ada apa kamu kok duduk di luar? Engkau katakan duduk, makanya saya duduk. Sampai seperti itu aja. Maksud saya sahabat yang ini, bukan kamu. Saking apa ya, sami'na wa ata'nanya para sahabat kepada Nabi Muhammad, ya seperti itu. Engkau perintahkan duduk, duduk saya. Saya nyuruh sahabat ini supaya dia dengerin khutbah, duduk aja langsung. Ini masih di luar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan dalil-dalil yang lain. Bagaimana? Yani para sahabat Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad apa adanya, bahkan tanpa tahu sebab. Tanpa tahu sebab. Apa yang Nabi Muhammad lakukan mereka ikut, Nabi Muhammad tinggalkan mereka juga ikut tinggalkan, tanpa tahu sebab. Karena mereka tahu bahwasanya semua yang ada pada Nabi Muhammad SAW mesti benar udah. Ingat cerita, ketika Nabi Muhammad SAW salat kemudian 5 rakaat asar kalau tidak salah. Kan semuanya diem, padahal mereka sudah belajar. Kalau imam salah, untuk laki-laki katakan subhanallah. Untuk perempuan, menepuk 2 kali tangannya. Begitu selesai, itu kalau tidak ada yang ngomong, seorang sahabat bernama Dzul Yadain. Sahabat namanya Dzul Yadain. Gelarnya lebih tepatnya. Wahai Rasul, azida fis shalah. Wahai Rasul, apakah memang jumlah rakaat salat sekarang sudah ditambah? Tidak. Engkau menjalankannya 5 wahai Rasul. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada khalayak, betul saya salat 5? Ya Rasul, engkau salat 5. Sampai level mereka enggak tegur. Oh, mungkin berubah sudah nih. Ini sudah berubah nih. Sekarang 5 rakaat. Saking sami'na wa ata'nanya para sahabat sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah para sahabat Nabi Muhammad. Ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Itulah paham satu generasi yang kita ikuti, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling ittiba dan paling taat kepada beliau adalah para sahabat beliau dan ahli bait beliau. Ya, yang paling taat itu para sahabat. Tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Mereka orang yang paling dulu dalam mengerjakan kebaikan. Ulun pernah sebutkan juga satu cerita ya. Sering ulun ulangi cerita ini. Uqbah ibn al-Harith. Saking bukti semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Tidak mau salah dalam praktek keseharian. Dia sudah di Mekah, dia di Mekah ini, sahabat di Mekah ini. Tentunya setelah kejayaan Islam ya. Dia di Mekah. Ada nenek-nenek datang ke dia mengatakan, kamu dan istrimu dulu saya yang nyusuin. Kamu dan istrimu adalah saya dulu yang nyusuin. Berarti kan saudara sesusuan. Padahal sudah jadi bini dia. Dia langsung ke Madinah. 7 hari 7 malam ke Madinah itu. Demi mengambil satu fatwa Nabi Muhammad. Apa hukumnya seseorang menikahi perempuan, tak-taunya terbukti dia adalah istrinya sesusuan. Sampai ke Madinah langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, begini-begini. Dia ceritakan. Kata Nabi Muhammad SAW, kaifa waqad qila. Mau bagaimana lagi kalau sudah dikatakan demikian. Akhirnya difasakh. Pernikahannya dibatalkan, dipisah. Karena mereka bersaudara. Nah, tidak tahu saya sejarah selanjutnya. Apakah mereka sudah punya anak ya. Yang jelas, itu dalil. Kala itu untuk bertanya satu fatwa. Saya ingin terangkan bagaimana semangatnya mereka nuntut ilmu. Lebih daripada Umar bin Khattab tadi dong. Yang setiap hari turun gunung, turun bukit untuk belajar ilmu. Dan Nabi Muhammad SAW. Ini dari Mekah untuk satu fatwa. Untuk mana zaman sekarang? Ya kalau kajian cuma 1 jam, 2 jam, sabarlah. Dan Anda paling mungkin paling jauh dari mana nih? Paling jauh dari mana nih? Ada yang dari Pelihari? Enggak ada. Dari Landasan Ulin? Ada satu, masya Allah, ini di antara yang terjauh. 1, 2, 3. Udah dapat buku belum? Belum. Udah dapat buku belum? Sudah. Oh sudah, berarti yang itu yang dapat buku. Jauh dari Landasan Ulin. ngelewati banyak pesawat kah? Nyalip banyak pesawat dia. Tuh ikhwan yang belakang itu. Subhanallah. Apalagi kalau cuma Jumatan ya. Kalau cuma Jumatan santailah. Ini baru 15 menit, 20 menit udah panas. Kelawasan ke khutbahnya kada tatai lihat tipian. Oh, dia memang tatanya di luar ya. Memang panas rupanya. Di parkiran dia nyata ya panas. Pian duduknya salah, orang ke dalam. Jangan sekali rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin banding-bandingkan ya enggak ada apa-apanya. Sudah cuma setengah jam atau sudah juga cuma sejam atau maksimal dua jam, iya bepandiran di belakang tuh. Gimana dong? Dia tempuh 7 hari 7 malam untuk satu fatwa. Anda datang ke pengajian dan dekat. Firman dan sabda sudah seabrek lengkap. Duduk, udah sepanjangan hibak menyahuti WhatsApp orang. Berjualan harus fast respon. Subhanallah. Untuk sebagian yang nyatet enggak ada masalah. Megang handphone tapi dia nyatet. Ketahuan, orang kalau megang handphone kemudian dia nyatet tuh ketahuan. Dia ngeliat ustadznya, walaupun bisa jadi itu adalah sebuah tipuan ya. Dia jago memang. Padahal nyawati akhwat di balik layar. Pian hadir kah? Mbas kayak inilah, set, ustadznya kededak, menggawil di higa. Bapak pian. Pengen bisa sulap seperti itu saya. Tatonya di samping dia. Cie, cet-cetan. Anu tatai babysitternya anak-anak. Oh, ya. Yeah. Jamas, kenapa yang di-chatting babysitter? Satu fatwa dia tempuh 7 hari 7 malam. Bukti bahwasanya para sahabat itu sangat bersemangat dalam ilmu. Makanya mereka adalah orang yang mendapatkan nikmat. Dan sahabat yang paling ittiba kepada beliau adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Makanya ada hadis yang tadi. Ikuti dua orang laki-laki ini. Mereka itu ya, kalau enggak ada di rumah, mesti di rumah Rasulullah. Sahabat itu kalau enggak ada di rumahnya, cari aja di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nuntut ilmu. Waktu pian tahu Ahlus Suffah ya, Ahlus Suffah. Para sahabat yang homeless enggak punya rumah, itu tidurnya di mana? Di pelataran rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu kapan Nabi Muhammad keluar, kemudian apa yang disampaikan, tahu terus. Enggak mau berpisah mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sedang umat yang paling menentang beliau ialah Rafidhah, Syiah. Dan penentangan mereka sudah dikenal oleh nah, tak ke mana ulun baca nih. Sudah dikenal oleh seluruh golongan dari umat ini. Iya, orang-orang Syiah, ya, kurang ajar ya dengan para sahabat Nabi Muhammad. Karena itulah mereka murka terhadap sunnah, memusuhinya dan memusuhi orang-orang yang berpegang padanya. Sekarang mungkin bisa dikatakan rada adem ayem ya, tapi mereka pasti menanamkan kebencian. Saya punya ustadz ya, dulu dia guru silat ya. Dan dia orang Pekalongan, di Pekalongan dan di tahun itu, di tahun 90-an berarti. Di tahun itu, yakni yang namanya yakni apa istilahnya ya? Pusatnya Syiah di Indonesia ya kalau enggak Bangil ya Pekalongan. Levelnya mereka punya pesantren. Jadi kata Ustadz Ulun itu, kalau sudah pas liburan, ini kalau papasan sama mereka itu enggak ada salam. Berantem yuk, berantem. Karena saking sudah ini permusuhan itu sudah mendarah daging. Kenapa ini ngejek para sahabat nih orang? Enggak bisa di tentunya di sini enggak terjadi. Walaupun ya lambat laun mereka mulai berani menampakkan diri. Dulu yang menampakkan diri ya karena mereka punya pesantren di sana ya di Bangil dan di Pekalongan. Jadi enggak ada salam karena sudah saling kenal. Ini Syiah, nah, ini Ahlus Sunnah. Kalau ketemu berantem yuk, berantem. Bukan assalamualaikum, waalaikumsalam. Gelut yuk, gelut. Yang biasa dipancing tuh. Wah, gelut. Ya, itu belut ya. Sudah mulai error. Dikit lagi ya, dikit lagi. Karena itulah mereka murka terhadap sunnah dan musuhnya. Bahkan ya, semua sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW bagi mereka, mereka lakukan sebaliknya. Setiap selesai mereka bersetubuh, mereka enggak pernah mandi wajib. Karena itu anjuran dalam syariat Nabi Muhammad. Enggak mau mereka mengikuti anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama hidupnya tuh junub aja udah tuh. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya yang Nabi Muhammad ajarkan mereka selalu menyelisihinya. Persis seperti sabda Nabi Muhammad untuk kita agar selalu menyelisih orang Yahudi. Begitu bencinya dia dengan sunnah. Jadi tujuan mereka untuk melecehkan para sahabat intinya ya Nabi Muhammadnya juga kan. Nabi Muhammad intinya. Karena mereka mengatakan bahwa seharusnya Jibril menurunkan wahyu itu kepada Ali bukan kepada Muhammad SAW. Jadi Jibril bagi mereka salah. Ya, kalau Jibril salah berarti yang nyuruh salah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang ajar ya. Campur uyah, campur bawang merah, bawang putih. Jadikan sambal. Julung ke binatang, jangan dimakan beracun. Biar jangan binatang mati. Babi. Ya Allah. Hanya orang yang tidak punya cermin di rumahnya, yang kemudian berani mencela para sahabat. Yaitu orang-orang Syiah. Dan memusuhi orang-orang yang berpegang teguh padanya. Siapa? Apian semua ini. Mereka sangat benci dengan kajian sunnah. Karena di kajian-kajian sunnah diajarkan sunnah. Bagaimana kita mengikuti beragama sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad. Bahkan mungkin yang beberapa yang hilang misalnya. Atau sudah dianggap orang asing misalnya. Teman-teman, antum semua yang menghidupkan. Gimana mereka enggak marah? Karena mereka ingin mematikan sunnah ini. Jadi siapa yang lebih tepat dibilang orang yang mendapatkan nikmat? Para sahabat, bukan orang-orang Syiah. Karena di antara klaim mereka, ini maksudnya mereka. Bahwasanya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah orang-orang Syiah. Na'udzubillah. Ini menafsirkan semaunya. Mereka adalah musuh sunnah. Mereka adalah musuh sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi cuma klaim saja mereka pengikut ahlul bait padahal memusuhinya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Telah jelas bahwa siratul mustaqim adalah jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya. Sedang jalan orang yang dimurkai dan sesat adalah jalannya Rafidhah. Walaupun di antara penafsiran yang lain ghairul maghdubi alaihim waladdallin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan dengan jalan inilah dibantahnya kaum Khawarij karena permusuhan mereka terhadap para sahabat sudah dikenal. Artinya selain Rafidhah ada kelompok yang bernama Khawarij sama. Mereka mengingkari keutamaan para sahabat. Ulun tidak katakan mengkafirkannya. Khawarij, ulun tidak katakan mereka mengkafirkan. Tapi mereka mengingkari keutamaan para sahabat. Yaitu orang-orang Khawarij. Zaman sekarang, ini prakteknya ada di ISIS. Ya. Uraian di atas merupakan penegasan dari beliau rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, bahwa generasi yang paling utama yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan amal saleh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena mereka telah menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an dan menyaksikan sendiri penafsiran yang sahih yang mereka fahami dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu jami'in adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti kaum muslimin. Karena hanya paham mereka yang benar. Ketika semua orang mengklaim kami pengikut Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalam prakteknya kok berbeda, perhatikan, mesti cara memahaminya tidak seperti pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Sini ada pertanyaan bagus ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jika kita menjelaskan manhaj salaf bahwa kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman sahabat sehingga ditanya, bagaimana cara kamu atau saya sebagai orang awam katanya mengikuti pemahaman sahabat? Gampang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jawabannya nuntut ilmu. Jawabannya adalah nuntut ilmu pada ustaz atau masyayikh atau tuan guru atau habib yang menafsirkan Al-Qur'an dengan metode yang benar. Kenapa? Mereka pasti tafsirkan dengan paham sahabat. Ketika belajar hadis, semua syarah hadis. Tentunya seperti hadis Imam Bukhari, banyak yang mensyarahnya, yang menerangkannya. Di antara yang terbaik misalnya, untuk Sahih Bukhari ada Fathul Bari. Untuk Sahih Muslim ada yakni Al-Minhaj. Untuk Abu Dawud ada Aunul Ma'bud. Untuk Sunan Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwazi. Ada syuruh, ada keterangan-keterangan untuk hadis ini yang terbaik. Dan lihat metode mereka. Mesti ketika menafsirkan perkataan Nabi Muhammad SAW, mesti berkata sahabat fulan, berkata sahabat fulan. Itulah faham mereka. Jadi jawabannya, tentunya bukan cuma nuntut ilmu. Nuntut ilmu ke orang yang tepat. Yang memang ketika dia mengajarkan ilmu, yaitu firman Allah dan sabda Muhammad, yang namanya ilmu itu qala Allah, qala Rasul ya. Ketika dia menyampaikan ilmu, maka penafsiran dan rujukan dia, si ustadznya, syekhnya, habibnya, tuan gurunya, adalah betul-betul rujukan yang benar, yaitu pemahaman para sahabat. Jadi kita yang awam ini misalnya, kewajiban kita hanya taklid. Maka yang menyampaikan ilmulah yang kemudian harus amanah dalam menyampaikan ilmu. Betapa banyak di antara pian, bahkan sampai yakni 2 atau 3 hari yang lalu, selalu bertanya, dan saya suka selalu bertanya, ustaz ini benar enggak? Ini benar enggak? Riwayat-riwayat yang didapatkan dari broadcast-broadcast, tentunya yang tidak ilmiah. Gimana kita ingin cross-check? Broadcast-nya cuma terjemahan bahasa Indonesia, 3 unsur hadis di situ tidak ada. Sahabat yang meriwayatkan tidak ada, siapa? Hingga bisa kemudian dirujuk ke kitab-kitab musnad. Kitab hadis yang diurut berdasarkan abjadiyah, rentetan abjadiyah, yakni urutan nama para sahabat dari alif sampai ya. Jadi kalau ada broadcast menyebutkan nama sahabat, itu bisa dicari. Kenapa? Karena di kitab musnad seperti itu pengurutannya dari alif sampai ya. Ketemu siapa yang meriwayatkan? Sa'id bin Musayyib. Sa'ad bin Abi Waqqas. Di bagian sin akan ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas di kitab-kitab musnad. Atau kedua, broadcastnya betul-betul menyampaikan sabda Nabi Muhammad dalam redaksi bahasa Arabnya. Maka ini akan mudah dicari di kitab-kitab mu'jam, indeks ini hadis. Karena itu menerangkan yakni cara mencari hadis perkata dari alif juga sampai ya. Dan dulu sering menerangkan bahwasanya di hadis Nabi Muhammad, di setiap bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, mesti ada satu kata yang unik, ada satu kosakata yang unik, yang enggak umum. Dan itulah kemudian yang kita cari, nanti ketemu maknanya. Man arada buhbuhatal jannah falyulzimil jamaah. Man arada, barang siapa yang mau. Anda cari cluenya dari kata ini, man arada, terlalu banyak. Ribuan jadinya. Man aroda, barang siapa yang mau. Ah, capek. Anda cari pakai kata yang lain dalam hadis tersebut, al-jannah, surga. Oh, sabrek hadis tentang surga. Tapi ketika Anda klik satu lafad nih, buhbuha. Klik buhbuha. Seret, sedikit. Langsung ketemu. Paling beberapa hadis dan kemudian kelihatan dikeluarkan oleh Imam Fulan. Ketemu. Mesti seperti itu sabda Nabi Muhammad SAW. Ada kosakata yang kemudian jadi kata pamungkas atau kata kunci yang biasa kita kalau di Google. Kan ada kata yang kita tulis, keluar itu. Kata uniknya. Yang ketiga, para ulama yang mengeluarkan hadisnya siapa? Bukhari kah? Muslim kah? Abu Dawud kah? Kalau misalnya apalagi ada broadcast dan sebagian ustaz itu menyertakan nomor hadis. Waduh, luar biasa itu. Menyertakan nomor hadis. Gampang sekali merujuknya. Ini yang namanya ilmiah. Amanah ilmiah. Menyampaikan ilmu dengan amanah. Karena ini adalah agama wahyu. Gak boleh main-main. Yang penting kan isinya baik. Loh, semua orang juga bisa kalau bikin-bikin begini. Barang siapa yang maka. Kan gitu metode sabda Nabi Muhammad. Kebaca cara Nabi Muhammad SAW kan? Barang siapa yang makan. Akhirnya dia bikin macam-macam. Barang siapa yang berdagang terong, maka dia akan, wah, yang bikin hadis adalah tukang jual terong. Nah, semau dia dong. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini yakni salah satu yang harus Anda cari dalam sebuah broadcast di zaman kita ini. Salah satu di antara tiga ini ada, maka bisa kita cross check. Maka ulun juga insya Allah bisa bantu. Tapi kalau tidak ada, Nabi bersabda, bread, langsung bahasa Indonesianya. Waduh, sahabatnya enggak ada, matan bahasa Arabnya enggak ada, redaksi bahasa enggak ada, yang ngeluarkan enggak ada. Bahahar mencarinya. Akhirnya ulun harus memperkirakan apa perkataan Nabi Muhammad tentang sabda ini. Susah dapatnya, karena apa? Pakai perkiraan. Perkiraan cuaca aja kadang-kadang lepas ya enggak? Apalagi perkiraan hadis ya. Oke. Wah, ini niat sekali ini. Ya, bagus. Saya ingin bertanya. Kertas ini masuk pasti Anda nanya. Enggak mungkin kertas ini masuk, saya ingin ngerjain Anda. Kan enggak mungkin ya. Saya ingin bertanya. Saya non muslim. Masya Allah. Welcome to the jungle. Selamat datang. Oke. Bagus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ada petunjuk taufik. Amin ya rabbal alamin. Karena hidayah adalah anugerah. Kurang apa Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan agama ini, tapi Abu Thalib enggak masuk Islam. Kenapa? Karena memang milik Allah. Ini temannya yang ngajak nih, Anda sampaikan firman Allah seabrak sabda Nabi Muhammad 1000, Allah enggak kasih petunjuk pada teman Anda ini, enggak masuk Islam dia. Kenapa? Hidayah milik Allah. Tapi ini salah satu benih petunjuk ya insyaallah. Amin. Saya ingin bertanya, saya non-muslim. Siap. Sorry canda saya di awal ya. Bagaimana caranya saya masuk Islam? Jika ingin beribadah, apa saja doa dan apa saja yang harus saya lakukan? Siap. Anda masuk Islam sekarang. Ayo. Apa habis sholat? Enggak perlu nanti-nanti. Ini sudah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Welcome. Enggak perlu syarat-syarat nanti harus ada ijazah, harus ada sertifikat, enggak. Bersaksi di sini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu guru kemudian kita akan terangkan selanjutnya tentang rukun Islam. Dan ingat, Islam agama yang mudah. Jika dipahamkan kepada Anda sebelum ini, Islam yang non, ya Islam yang susah atau Islam yang keras, Islam yang tidak toleran, Islam yang Anda dipahamkan secara salah. Dan Anda akan punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena belum sampai kepada Anda yang benar. Harus sampai kepada Anda Islam yang benar dulu, baru kemudian ancaman itu hadir kepada siapapun di antara Anda. Hei orang-orang yang di luar Islam. Tapi kalau selama ini yang Anda fahami adalah yang salah, Anda punya uzur, punya alasan di hadapan Allah. Saya enggak tahu yang benar yang mana. Jangan sekali hukumullah, walaupun itu di Banjarmasin, setiap hari itu ada saja, tidak setiap hari ya, tapi ada saja yang masuk Islam tapi langsung ke MUI. Ya memang mereka mengeluarkan sertifikat. Tapi tidak harus seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Mandi Anda, bersyahadat Anda, muslim Anda. Ketika Anda muslim, maka haram kehormatan Anda dinistakan oleh kaum muslimin yang lain. Haram darah Anda untuk diteteskan oleh kaum muslimin yang lain. Dan kemudian haram, yakni apalagi harta Anda dirampas oleh kaum muslimin karena Anda muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun walan yushadad dina illa ghalaba. Agama Islam itu mudah. Karena salat pun cuma 5 waktu, bukan 50 waktu. Total 17 rakaat sehari semalam pun mungkin enggak sampai setengah jam. Ya dong, kalau per rakaat Anda salatnya 1 atau 2 menit, enggak sampai setengah jam. Beban memang, makanya nama kita adalah al-mukallafin, orang yang diberikan beban syariat. Tapi bukan beban yang mustahil. Mampu kita memikulnya. Karena sehari cuma 5. Puasa cuma setengah hari, cuma sebulan dalam setahun. Zakat ketika memenuhi persyaratan. Bagi teman-teman yang baru masuk Islam, puasa rada berat bagi mereka yang saya tahu. Tapi ketika Anda latih, bisa. Niatkan, tekadkan Anda berpuasa, menahan makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Di antaranya persetubuhan, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ketika Anda latih, Anda bisa. Karena anak kecil pun bisa. Masa Anda yang sudah dewasa tidak bisa? Haji, kalau Anda mampu. Simple Islam itu. Seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, idza shallaitul maktuba wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama a adkhulul jannah? Qala na'am. Wahai Rasulullah, jika saya hanya salat 5 waktu, yang sunnah dia enggak kerjakan. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan saja. Kemudian aku menghalalkan yang Allah halalkan. Yang halal banyak. Yang halal Allah diamkan sangat banyak. Yang diharamkan itu yang sedikit. Yang diterangkan itu hanya yang haram. Dan itu sedikit berkaitan dengan makan dan minuman. Paling cuma 13 poin. Dari total semua makanan yang macam-macam ini. Ya. Soto aja ada berapa di Indonesia ini? Ha? Soto Banjar. Soto Madura. Palima. Endorse. Soto Surabaya. Soto Lamongan. Ada lagi kemudian di dunia komputer. Soto Shop. Oh itu Photoshop ya, Subhanallah. Jadi ya lupa nih. Yang diharamkan itu sedikit, sisanya halal semua. Simple agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang kaum muslimin itu sendirilah yang membuat mereka ribet. Anda kalau menyelisihi sunnah Rasulullah, Anda ribet sendiri. Contoh misalnya, setiap amal yang Anda ingin lakukan harus ada lafal niatnya. Sampai tadi malam dan malam kemarin. Sebagian bertanya. Ada ikhwan, ada akhwat. Bertanya di DM-nya Instagram. Ustadz, bagaimana caranya niat pengen puasa 9 dan 10 Muharram? Tinggal niat. Apa susahnya, saya bilang. Mereka pengen mungkin lafadznya. Susah. Tanamkan dalam hati. Saya pengen puasa 9 Muharram. Selesai. Begitu gampangnya. Tapi kalau misalnya puasa itu puasa wajib atau puasa bayar dan itu wajib, maka harus dari malam niatnya. Minimal sebelum azan berkumandang atau sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya siang pun boleh. Ada sebagian ikhwan kita ketika ulun posting di tanggal 8, yuk besok 9-10 puasa. Dia mungkin baru buka tadi pagi. Astagfirullahaladzim Ustaz, baru lihat katanya. Tapi kalau dari subuh tadi misalnya, Anda tidak makan apapun dari siang itu Anda niat, boleh. Karena puasanya sunnah. Nabi Muhammad kan pernah gitu ya. Sampai rumah rada siang, ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW, hampir duha biasanya beliau menghabiskan waktu di masjid. Begitu pulang, wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan? Enggak ada wahai Rasul. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, enggak punya makanan. Kalau kita kan bingung mau makan apa. Iya kan? Kebab ada. Ya Allah, mie sedus, masjid maantari, yo, siapa ada lamak? Masjid disalahkan, enggak ada makanan wahai Rasul. Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Asal memang dari terbit fajar enggak makan apa-apa. Kalau tadi pagi sudah untuk 3 dan teh manis plus kopi 2, wah, welcome ya, ya. Kalau Anda ingin disaksikan kaum muslimin, silakan. Atau mungkin sekarang Anda mandi dulu. Iya, Anda berislam di sini. Kemudian lanjutkan ngaji di sini. Masya Allah, luar biasa. Ini yang ngajak ini, luar biasa ini. Sampai yang bertanya ini masuk Islam, yang ngajakin ke sini. Maka dia akan mendapatkan seluruh pahala setiap kali dia beramal saleh. Luar biasa. Iri kita dengan orang-orang seperti ini. Bisa ngajak temannya kemudian yakni menggapai hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sehebat apapun yakni ustaz menerangkan, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu kepada Anda, maka surga sudah di hadapan mata. Amin ya rabbal alamin. Berada di sisi Nabi Muhammad mendapat keutamaan ibadah 40 tahun. Apakah jika berada di sisi seorang ustaz mendapat keutamaan juga? Ini tanya nih teman-teman nih yang sering sama saya ya. Ya paling saya ajak makan ya. Sisanya menyakitkan ya. Hah? Apakah jika berada di sisi seorang ustadz mendapat keutamaan juga? Ini kalau ikhwan yang tadi terjemahannya, kalau akhwat ya. Pertanyaan bersyabang ya ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni kalau memang itu cabangnya yakni enggak mesti ya, enggak mesti. Kalau memang yakni enggak harus jadi ustaz, Anda kemudian menjadi ini pendamping seorang laki-laki yang saleh, surga pun di hadapan mata Anda hai para akhwat. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayyati abwabil jannati syi'ti. Riwayat Imam Muslim. Enggak harus jadi istri seorang ustaz. Karena ustaz itu berbini. Enggak harus jadi istri seorang ustaz. Kata Nabi Muhammad SAW. Mertua saya nonton. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad SAW, perempuan manapun yang salat lima waktu, Nabi Muhammad tidak sebutkan salat sunnah, puasa Ramadan juga tidak sebutkan puasa sunnah, menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Dia hanya disirami oleh yang halal, yaitu suaminya. Karena ulun terjemahkan layaknya ladang, dia hanya disirami oleh yang halal, yaitu suaminya. Kehormat, sering ini diulang Ustaz Ahmad, saya ingat sekali perkataan beliau ini. Hafizullah Ta'ala. Keutamaan, kemuliaan seorang wanita setelah agamanya ada pada kemaluannya. Dia jaga, mulia dia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dia jaga kemaluannya. Dan yang keempat, taat pada suaminya. Tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena terkadang ada sebagian laki-laki mengatasnamakan ketaatan, padahal dia perintahkan istrinya kemaksiatan. Kamu harus taat sama saya. Padahal yang dia perintahkan sebuah kemaksiatan. Atau kemudian perkara bid'ah misalnya. Hari ini kayaknya kalau tidak salah akhwat seperti itu, curhat dia. Apakah saya harus tetap taat pada suami saya? Padahal dia perintahkan saya amalan-amalan yang tidak ajar, karena Nabi Muhammad tidak harus taat. Walaupun mungkin resikonya di akhir, Anda bisa diceraikan. Tapi Anda di atas kebenaran, karena taat kepada makhluk itu tidak ada kalau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat ini taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Akan dikatakan kepadanya di hari kiamat kelak, masuklah kamu ke dalam surgaku dari pintu mana saja kamu mau. Subhanallah. Bebas. Karena pintu surga memiliki keutamaan masing-masing. Yani ada khusus untuk pintu orang yang berpuasa, pintu orang yang sholat malam, amal saleh, segala macam-macam. Dan subhanallah, kala Nabi Muhammad menerangkan pintu yang macam-macam itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, adakah satu orang yang bisa masuki semuanya? Kamu orangnya. Abu Bakar As-Siddiq. Kamu. Sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia. Karena dia mengumpulkan begitu banyak amal yang menyebabkan dia dipanggil dari semua pintu itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini perempuan ya tentunya enggak harus ya. Subhanallah. Dan saya tahu secara pribadi sebagian teman-teman bagaimana yakni ketaatan dan kesalehan yang mereka miliki. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Apakah bid'ah masuk dalam kesyirikan? Siap? Karena setahu ana membuat syariat adalah hak Allah. Betul. Jamaah, bid'ah itu ada yang yakni sampai level kesyirikan ada. Bid'ah yang sampai level kesyirikan ada. Bid'ah dalam hal akidah. Apalagi kalau sudah sampai level menuhankan pionirnya, menuhankan imamnya. Itu sudah penyimpangan yang kemudian sampai pada level kesyirikan. Awalnya kebid'ahan, menyimpang dari syariat. Makanya imam ahlus sunnah, Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau misalnya ada orang yani ingin cari-cari kapan salafi didirikan, siapa pemimpinnya, enggak ada. Karena ini bukan ormas. Ini adalah metode beragama. Penisbatan diri kepada orang terbaik Nabi Muhammad, sebuah kebanggaan tentunya. Tapi yani ketika Anda menyematkan nama salafi di belakang nama Anda, maka banyak konsekuensi. Banyak konsekuensi harus diikuti. Tadi dikatakan bahwa dalam menafsirkan atau memahami ayat Al-Quran harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Lalu apakah makna Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas seperti yang ada pada banyak ayat Al-Quran seperti surah, sebutkan banyak. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan empat hal berkait dengan tafsir Al-Quran. Kalau tadi itu cara menafsirkannya, Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan dikembalikan kepada bahasa induknya, itu bahasa Arab. Ini cara menafsirkan. Sedangkan tafsir itu sendiri, kata Abdullah bin Abbas, ada empat. Ada tafsir Al-Quran yang dipahami oleh orang Arab, karena itu bahasa mereka. Begitu baca, mereka langsung paham. Bahkan mungkin level orang awamnya. Baca Quran gitu, paham mereka. Karena ini bahasa dia. Kalau misalnya yani Al-Quran mungkin dengan bahasa apa gitu ya, bahasa kita misalnya, atau bahkan mungkin pakai bahasa Banjar, kita paling faham. Jar Allah Subhanahu wa taala amun ikam tulak ke masjid pakai baju yang bagus, amun kadang faham kita langsung itu misalnya. Misalnya surah Jumat gitu ya. Ya, amun ke masjid pakai baju yang bagus, macam-macam. Mun sudah ada azan jangan lagi berjualan, macam-macam. Mungkin pakai bahasa Banjar. Kita paling faham. Kenapa? Bahasa kita Qur'annya. Tapi kan enggak. Jadi asal Al-Qur'an ada yang dipahami oleh orang Arab karena itu bahasa mereka. Dua, ada tafsir Al-Qur'an yang dipahami oleh semua orang. Bahkan mungkin cuma dengan terjemahan. Ini dari saya. Semua orang, tapi ulun tambahan, ya ini ulun tambahkan, ya ini walaupun cuma terjemahan. Apa itu? Ayat-ayat ketuhanan. Fitrah manusia mengagungkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Anda ketika baca asma dan sifat di rata-rata ujung ayat, Sami'un alim ghafur rahim bla bla, Anda faham. Inilah keagungan Tuhan. Inilah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu tafsir. Kenapa? Karena ayat-ayat ketuhanan. Tiga, ada penafsiran yang dipahami oleh para ulama. Karena ada ayat-ayat tentunya tidak bisa dipahami oleh kecuali dengan keterangan para ulama. Kala itulah mereka yang menerangkan ke kita, ini tafsirannya di ayat yang lain loh. Ini penafsirannya saudara Nabi Muhammad loh. Pian kalau buka Ibnu Katsir di banyak ayat, bahkan sampai 20 hadis beliau terangkan untuk satu ayat. Karena inilah metode penafsiran. Yang keempat, tafsir yang hanya Allah yang tahu. Pasti ada hikmah kenapa Allah tidak buka. Kayak ayat yang terputus di awal-awal surah, tidak ada yang tahu maknanya. Nabi Muhammad tidak berani tafsirkan. Yasin, Toha, Kafah, Ya'in, Sol. Tidak ada yang berani tafsirkan. Nabi Muhammad tidak berani tafsirkan, apalagi para sahabat. Wallahu alam bisawab. Jadi, yani petunjuk yang jelas, ini yani terkadang ayat Al-Quran Al-Karim, yani ada yang dipahami oleh para ulama, para pewaris para nabi. Mereka lah yang menjelaskan. Kayak tadi tuh. Kita tahu makna makna an'amta alaihim. Kita tahu makna orang-orang yang engkau belikan petunjuk. Siapa mereka? Di ayat yang lain keterangannya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Kenapa kita disuruh menghindari tasawuf serta filsafat karena ana masih awam? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, tasawuf ini adalah sebuah penyimpangan dalam akidah. Dan Anda kalau telusuri, ada penemunya. Bahkan semua tarekat yang ada itu berdasarkan nama pencetusnya atau pionirnya. Tidak lagi merujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang Anda maksud dengan tasawuf dari kata bahasa Arab suf sebenarnya, karena kala itu mereka menggunakan bulu, atau dari kata bahasa Arab safi, suci, bersih, murni. Karena inti dari tujuan mereka mempelajari ilmu itu untuk mensucikan diri dan jiwa. Ingat, dalam Islam kita punya bab itu, bab tazkiyatun nufus. Bab-bab pengsucian jiwa ada, tapi ada tahapannya. Bukan yang pertama yang kita pelajari itu. Bagaimana hati supaya enggak sombong, bagaimana supaya kita enggak punya sifat kikir, bagaimana supaya enggak hasad, bagaimana supaya kemudian memiliki sifat dermawan, ya? Itu bab-bab pengsucian jiwa. Apakah itu yang pertama kali diajarkan? Enggak. Itu nomor tiga. Itu level tiga. Akidah dulu sebagai pondasi. Mantap Anda dengan akidah Anda. Lebih spesifik di dalamnya, yakni cinta Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika ada firman Anda manut, baru level 2. Apa itu? Ittiba, kita pelajari sekarang. Bagaimana ibadah Anda? Mengikuti Nabi Muhammad atau tidak? Mantap, silahkan sucikan jiwa Anda. Tapi kalau dari pertama yang dipelajari adalah pengsucian jiwa, akhirnya runyam. Akidahnya belum mantap, ngikutin Nabi Muhammadnya juga belum mantap, cinta Allah dan cinta Rasulnya belum tertanam. Langsung belajar, kamu kalau sudah sampai level ini sudah tidak mengapa tidak sholat, kan runyam jadinya. Kenapa? Nabi Muhammad aja masih sholat. Adanya di mana di kajian seperti itu? Di kajian-kajian sufi. Sebagian pian pernah mempelajarinya, bukan begitu? Enggak perlu angkat tangan, saya tunjuk aja. Subhanallah. Dari mana itu Nabi Muhammad masih sholat, Anda kok enggak sholat? Karena kata Imam Syafi'i, asasut tasawuf, pondasi ilmu tasawuf adalah al-kasal, kemalasan. Imam Syafi'i yang ngomong, Anda pengen marah, marah sama Imam Syafi'i. Di mana semua Anda menisbatkan diri pengikut beliau, beliau yang ngomong. Asasut tasawuf, al-kasal. Pondasi ilmu tasawuf, sufiyah, tasawuf dengan banyak tarekatnya adalah kemalasan. Intinya koler. Makanya kemudian, intinya itu malas. Jadi karena malas kemudian bikin kaedah-kaedah yang sesuai dan cocok dengan kemalasan yang mereka miliki. Tidak seperti ini semboyan seorang muslim. Muslim itu sami'na wa ata'na, Allah perintahkan lakukan, Allah larang tinggalkan. Nabi Muhammad perintahkan lakukan, Nabi Muhammad larang tinggalkan. Berkaitan dengan ada perintah yang belum bisa kita lakukan, kita niatkan dengan tekad kuat, kita berusaha memulainya. Bukan kemudian Anda bikin kaedah-kaedah supaya cocok syariat ini dengan hawa nafsu. Ketika tidak cocok, Anda abaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan kata beliau juga, rahimahullah Imam Syafi'i, yang belajar tasawuf di pagi hari, siang hari sudah jadi orang pandir. Pandir itu dungu. Bagaimana Anda bisa katakan ini Tuhan? Tuhan. Tuhan. Tuhan. Oh, bahkan mungkin sebagian Anda namanya Tuhan ya. Lihat KTP-nya. Enggak bisa. Ada tulisan bagus ya, tulisan Ustaz Abdullah Zain. Tulisan Ustaz Abdullah Zain, Anda tulis saja Sufi Ustaz Abdullah Zain Al-Manhaj, karena ada di almanhaj.org.id. Beliau akan terangkan rumitnya kajian Sufi. Mumetnya kajian Sufi. Tidak semudah agama Islam ini. Simple. Wallahu a'lam bisa. Apakah akhwat yang berproses menjadi lebih baik pantas mendapatkan akhwat ikhwan yang sudah kuat atau kokoh dalam agama? Pantas. Pantas. Bahkan bisa jadi ikhwannya lah kemudian yang menuntun Anda lebih menjadi yang lebih baik. Jadi jangan minder ya. Para akhwan jangan minder, juga para ikhwan jangan minder. Saya baru hijrah, enggak mungkin lah saya dapat akhwat yang sudah ngaji lama. Enggak. Karena bisa jadi kemudian kekosongan yang Anda miliki, dia yang sempurnakan. Ada bab-bab Anda belum faham, malah istri Anda sudah faham. Kak, yang ini enggak boleh kak. Kenapa? Allah berfirman, Nabi bersabda, Anda malah diluruskan. Cuman kalau sudah perkara agama seperti ini, walaupun datangnya dari istri Anda, walaupun Anda punya power sebenarnya, Anda harus ngalah. Yang benar dia kok. Jadi enggak apa-apa ya. Apakah akhwat yang berproses menjadi lebih baik pantas mendapatkan ikhwan yang sudah kuat dan kokoh dalam agama? Pantas, pantas saja. Walaupun tentunya ketika Anda mungkin ada ikhwan yang diincar gitu ya, karena secara zahir baik akhlak dan agamanya, ya mungkin Anda sesuaikan. Anda harus menyesuaikan diri. Wallah yang bisa. Karena yang namanya pangeran ya biasanya sama tuan putri. Kalau pangeran sama rakyat jelata itu dongeng ya. Dan apakah ikhwan yang kokoh? Ini ikhwan Cina nih kayaknya, ini kokoh ya. Apakah ikhwan yang kokoh selalu mencari akhwat yang juga sama-sama kokoh? Sudah lama ngaji? Enggak juga. Wallah yang bisa. Tapi kalau dia melakukan hal itu, hak dia. Karena mungkin ketika dia menikah, yang dia pikirkan adalah masa depan bersama. Tidak ada lagi perdebatan masalah agama. Sama-sama ngaji bareng dan sudah faham banyak. Tapi enggak bisa mutlak. Ada sebagian ikhwan kemudian yang betul-betul dia ingin berpahala dalam mendidik istrinya. Dia ingin bersabar dalam mendidik istrinya. Akhirnya akhwat baru ngaji 1-2 bulan, 1-2 tahun, dia sudah sangat lama. No problem. Kenapa? Dia ingin mendidiknya. Wallahualam bisa. Dikit lagi ya. Dari tadi kayaknya tulisannya sama nih, satu orang apa yang nanya. Oh, kertasnya sama ya. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Maaf ustaz di luar tema. Dari tadi di luar tema. Bagaimana sikap akhwat ketika di chat di WhatsApp oleh ikhwan-ikhwan yang sudah lama ngaji? Ikhwan yang lama ngaji, bukan ustadznya ya. Saya enggak pernah chat duluan saya. Ditanya saya jawab. Kadang jawabannya 2 hari. Jika dijelaskan bahwa tidak seharusnya akhwat dan ikhwat chat, ikhwan tersebut merasa tersinggung dan merasa ia lebih buruk. Apa ini? Tolong bantu. Hah? Oh gitu. Siap. Gak perlu ya. Kalau misalnya ikhwan nih ingin menasihati akhwat temannya agar ngaji, kan bisa share jadwal pengajian, cukup. Afan ukhtinya, silahkan hadir pengajian. Suruh dia masuk grupnya akhwat, cukup. Karena kalau sudah mulai cicet, jadi ngalur ngidul nanti. Sampai pertanyaan, apa warna favoritmu? Enggak penting. Ya awalnya masalah agama sih, awalnya masalah agama. Ujung-ujungnya makanan favorit, warna favorit. Wallah alam bisa. Dihindari. Kalau memang penting, misal yang saya katakan penting, yakni betul-betul perkara yang tidak bisa Anda elakkan. Anda harus bertanya kepada dia misalnya. Tapi ketika Anda bertanya sesuatu dan sudah dijawab, ya selesai. Jangan ngalor ngidul lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah, pintu fitnah bisa dari banyak jalan. Salah satunya dari media sosial. Maka yakni menguranginya bahkan meniadakannya lebih baik. Anda wahai para akhwat, ada banyak akhwat yang sudah lama ngaji. Yani bisa kemudian Anda merujuk kepadanya. Kenapa harus kepada ikhwan? Ada para akhwat yang senior misalnya, sudah lama ngaji. Para istri, para ustaz, tidak susah dicari nomor mereka. Bisa Anda konsul, bisa Anda chit-chat. Apa susahnya? Dan jauh lebih aman. Kita itu, what? Kami ini, mudah-mudahan sama kita ya. Kami ini laki-laki, aduh. Anda kasih emo senyum aja, bergetar. Makasih ya akhi, Anda kirim emo senyum. Waduh, itu gak bisa tidur itu. Iya, karena tadi minum kopi 3. Aduh, disenyuminya Anda, itu langsung kita bayangkan. Ini akhwat ini senyum masya, mungkin dia punya lesung pipit, giginya gingsul. Waduh, cantik sekali perempuan. Nah, kan runyam jadinya. Padahal Anda cuman karena kebiasaan Anda begitu selesai, wassalamualaikum, jajakumullah, pakai jem, jajakumullah. Ya, sorry. jajak Allah heron, kemudian Anda kasih emo senyum, aduh bergetar itu, jangan main-main ya. Yang datar aja lah, jajak Allah heron, habis itu emo pakai masker. Akhwat macam apa ini? Jangan ya, jangan main-main ya. Hati ini lemah, Mbak. Aduh, lemah. Padahal perempuan ini diciptakan hanya separuh akalnya. Tapi bikin kita nyungsep. Gimana kalau perempuan itu akalnya sempurna ya? Ya Allah. Jadi budak mungkin gitu ya. Yang nyuci kita ya, yang napas kita, nyetrika kita, oh yang kerja kita, ngantar anak, nyebut anak. Dia pokoknya main di pedi aja tiap hari. Istri siapa itu? Barakallahu fikum Ustaz, mohon jawabannya, apakah hukum salat tahiyatul masjid masih berlaku bila kami akhwat ditempatkan di sebelah masjid ini? Masih? Masih. Karena dia bagian dari masjid. Karena dia bagian dari masjid. Karena banyak ana lihat akhwat yang salat tahiyatul masjid bila kami ditempatkan di sebelah masjid ini. Maaf bila pertanyaannya keluar. Enggak masalah. Walaupun Anda ini karena mungkin Anda terlambat atau bagi sebagian ikhwan mungkin terlambat, di dalam sudah enggak bisa, dia di teras, bagian dari masjid. Tetap berlaku hak masjid, Anda tidak boleh duduk sampai Anda salat 2 rakaat. Tetap lakukan tahiyatul masjid. Ustaz, ana ingin safar ke Samarinda untuk menjenguk ayah, tapi suami ana tidak bisa menemani karena suami sibuk kerja. Apakah ana tetap boleh safar walaupun tanpa suami? Enggak boleh. Enggak boleh. Harus suami yang ngantar, kalau enggak bisa ada mahram Anda dari sana yang jemput. Itu jalannya. Wallahualam bisa. Suami Anda ngantar atau ada keluarga Anda yang jemput dari sana. Ketika Nabi Muhammad melarang perempuan safar tanpa mahram, berarti banyak keburukan di balik itu. Anda jangan anggap remeh. Anda jangan anggap remeh larangan Nabi Muhammad. Larangan mesti banyak madarat di baliknya. Nabi Muhammad melarang perempuan untuk safar kecuali dengan mahramnya. Anda enggak punya mahram, maka jangan safar. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun ini sangat darurat ya, tapi harus cari jalan keluar dulu. Jangan sampai kemudian Anda melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Dua lagi. Bagaimana status hadis bahwa Rasul sering atau pernah memberi makan, bahkan menyuapi seorang pengemis Yahudi yang buta. Padahal seorang pengemis tersebut sering menghina Rasul. Setelah Rasul wafat, pengemis tersebut tidak tahu bahwa orang yang selalu membantunya adalah Rasul. Enggak tahu saya, tapi ini ma'ruf ceritanya. Enggak tahu saya derajat hadisnya. Bahkan masuk Islam ya. Tapi saya enggak tahu di benang saya. Kalau enggak salah waktu itu kemudian Abu Bakar yang ngasih makan ya. Dan dia merasa ada perubahan. Tapi enggak saya sahih. Nah, tuh, saya takut banyak cerita yang tersebar di kalangan kita, yakni bagus-bagus ceritanya, begitu telusuri yakni enggak sahih. Ya mudahan sahih ya, tapi saya enggak tahu derajat hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai satu kakak perempuan yang sudah keluar dari agama Islam. Musibah. Selama ini salah satu dari saudara sudah mengingatkan agar kembali ke agama Islam, tapi dia masih pada pendiriannya. Siap. Pertanyaan saya Ustaz, tolong Ustaz kasih masukan buat saya dan keluarga agar bisa menyadarkan kakak saya lagi. Enggak bisa. Anda enggak bisa. Anda enggak bisa rubah orang. Yang Anda bisa, Anda adalah mendakwahkan Islam. Indahnya Islam, mudahnya Islam, sempurnanya Islam. Itu yang Anda dakwahkan. Dia berubah atau tidak, Anda doa sama Allah. Ya Allah, ini berikan dia petunjuk. Belum sebutkan tadi di awal, kurang apa Nabi Muhammad untuk berdakwah? Enggak ada kurangnya. Tapi beliau tidak bisa islamkan pamannya Abu Talib. Kenapa? Hidayah, taufik min Allah. Hidayah itu ada dua ya. Hidayah irsyad, hidayah taufik. Hidayah irsyad itu hidayah pemberian petunjuk. Semua kita punya. Nabi Muhammad punya, semua kita punya. Ngasih tahu orang. Ini loh dalilnya. Ini loh firmannya. Ini loh. Semua kita bisa itu. Tapi hidayah taufik, hidayah pencocokan hati dan jiwa. Hingga kemudian hatinya lemah, hatinya lembut. Hingga menerima yang kita sampaikan. Dalam artian menerima Islam. Ini cuma Allah yang punya. Nabi Muhammad pun gak punya. Jadi ya, Anda gak perlu repot-repot ini. dakwahkan saja kebenaran Islam, kesempurnaan Islam, indahnya Islam, mulianya Islam. Selesai, sisanya banyak berdoa agar Allah berikan dia petunjuk dan kembali sebelum dia wafat. Karena yakni orang yang murtad, kalau negeri itu negeri Islam, orang yang murtad dimintai tobat enggak mau, pancung. Karena ngerusak jamaah. Kenapa orang murtad hukumnya itu dipancung? Karena dia bisa menyebarkan pemikiran menyimpangnya itu kepada orang yang bodoh. Hingga kemudian yang makanya satu kepala ini penggal. Tapi itu negeri Islam ya, kita enggak praktekkan itu. Ya. Orang yang murtad itu di antara cara membunuh yang benar dalam Islam adalah orang yang zina sudah nikah, bunuh. Orang yang bunuh orang, bunuh. Orang yang murtad, bunuh. Karena akan banyak bikin kerunyaman setelah dia murtad. Dia akan sebarkan sebab kenapa dia kemudian padahal kasusnya mungkin dia ya bermasalah dengan seorang muslim, bukan dengan Islamnya. Tapi kemudian itu yang menjadikan dia keluar dari Islam. Ah, ginilah kaum muslimin, tetangga saya muslim begini. Padahal individu muslimnya. Di setiap agama yang error ada. Tapi gak boleh kemudian Anda salahkan agamanya secara keseluruhan. Ya, satu orang error. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun dia masih pada pendiriannya sampai akhir hayatnya keadaan kafir, apa dampaknya terhadap orang tua dan saudara-saudaranya menurut agama Islam? Enggak ada, karena mereka sudah mendakwahkan. Ya, masing-masing. Tidak kemudian kita terseret ke neraka juga, enggak. Dia sudah dewasa, dia sudah faham, dia memilih. Kenapa? Karena dia basicnya muslim sebelumnya, tahu apa itu Islam. Bukan orang yang kemudian, ya ini tidak kenal Islam sama sekali. Dia orang Islam, kemudian keluar. Karena syubhat itu pasti jamaah. Karena banyak kerancuan di luar sana, kemudian dia meninggalkan keislamannya. Jadi keluarganya, pamannya, bapaknya, kakaknya, adiknya, ketika sudah berdakwah, tugas selesai. Tugas selesai. Allah berfirman, Ali Imran 20, فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ Wahai Muhammad, jika mereka berpaling darimu, berpaling. Enggak nerima doa Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Fa inna ma'alaikal bala. Maka sungguhnya tugas kamu hanya menyampaikan. Tugas kita juga hanya menyampaikan. Bukan merubah orang. Dia mau beriman, alhamdulillah. Dia mau kufur, monggo. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur, siapa yang halangi Anda? Karena Anda punya pilihan. Hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bebani diri Anda. Semua kita nih, jangankan untuk ini kepada saudaranya yang kemudian murtad. Semua kita. Jangan bebani diri Anda seperti itu. Tapi Ustaz, dia teman yang paling saya sayang. Dia paman yang paling saya sayang. Dia bibi yang paling sayang. Saya harus. Enggak bisa. Tugas Anda hanya menyampaikan. Sampaikan dengan ilmu. Sampaikan dengan timing yang tepat. Sampaikan dengan skala prioritas. Sisanya banyak doa aja. Karena yang merubah Allah, bukan Anda. Bukan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.